بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. Kita baru sampai di sini. Ya. Yani isi bai'at wanita-wanita mukminat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang dengannya Nabi alaihi salatu wassalam membaiat mereka jika wanita-wanita beriman itu membaiat Nabi alaihi salatu wassalam atas perkara-perkara tersebut. Hai Nabi, apabila datang kepadamu wanita-wanita mukminat membaiatmu atas perkara-perkara tersebut, tidak akan berbuat syirik, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka. Setelah kami nukil dari Ibnu Katsir rahimahullah, meliputi membunuh anak setelah lahir, ya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa jahiliyah karena takut miskin, khasyata imlaq min imlaq, dan juga meliputi membunuh anak ketika masih berupa janin dalam rahim. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna urjulihin, dan tidak akan mendatangkan kedustaan yang dibuat-buat, yang diadakan. Telah kami nukil dari Zadul Masir Ibn al-Jawzi, karya Ibn al-Jawzi rahimahullah, ada tiga qawal, namun kita cukupkan dengan qawal yang terbaik, yaitu riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qawal jumhur yang mengatakan makna ayat ini adalah kedustaan yang dimaksud adalah tidak mengadakan kedustaan menyematkan menisbahkan kepada suami-suami mereka anak-anak yang bukan merupakan anak-anak mereka. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah seorang wanita taltaqitu al-maulud, memungut anak, kemudian dia mengatakan kepada suaminya, anak ini ya adalah anakmu, ini anak yang kulahirkan darimu. Hadza waladi minka, ini anakku darimu. Jadi ini anakmu. Ya. Mungkin antum berpikir bagaimana tasawurnya? Suami istri ya, siang malam bersama, kemudian tiba-tiba ini mendatangkan anak dan mengatakan ini anakku darimu. Kok bisa suaminya tidak tahu? Kan ada proses hamil terusnya. Sementara ini anak yang dipungut kemudian dan berdusta. Nah, tasawurnya tentunya dalam keadaan yang memungkinkan seperti itu. Misalkan suaminya safar dalam waktu yang lama. Nah, suaminya pulang sudah ada bayi di rumahnya. Nah, sudah ada anak di rumahnya. Kemudian wanita ini mengaku, nah ini anak kita. Ini anak kita. Nah. Nah, ini tidak boleh. Ini ya wala ya'tina bil thani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Gambarannya seperti itu. Nah, semisal dengan itulah gambarannya. Nah. Baina aydihinna wa arjulihinna, kenapa di bahasakan baina aydihinna wa arjulihinna? Allah mengatakan baina aydihinna wa arjulihinna. Aidi artinya apa? Tangan-tangan mereka. Arjul artinya kaki-kaki mereka. Di antara tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Dibahasakan demikian. Nah. Karena yang namanya anak jika lahir. Lahir di antara kedua tangan dan kedua kaki. Wanita ketika lahir keluar. Ya. Nah, keluar. Terlahir, jatuh di hadapan wanita di antara kedua tangan dan kedua kakinya. Sehingga dibatalkan baina aydihinna wa arjulihinna. Tayyib. Ada, sudah disampaikan bahwa ada yang berpendapat, ayat ini maknanya juga meliputi bukan hanya sebatas memungut tadi. Tetapi juga masuk dalam maknanya, wanita itu berzina, hingga berselingkuh ya ini. Nah, berzina bahasa sekarang berselingkuh dan sudah nah sudah punya suami berselingkuh dengan laki-laki lain hingga hamil dari laki-laki selingkuhnya itu. Nah, melahirkan anak. Jadi anak itu anak zina, tetapi dia mengaku ke suaminya bahwa ini anak kita. Dia nisbatkan kepada suaminya. Padahal anak laki-laki lain hasil zina, hasil perselingkuhan. Nah, ada sebagian yang mengatakan maknanya juga masuk. Sehingga mengurai baina aydihinna wa arjulihinna. Pendapat itu mengatakan baina aydihinna di antara tangan-tangan mereka yang ini. Dengan tangan-tangan mereka maksudnya. Itu untuk anak yang dipungut. Kemudian dia mengaku ini anak kita. Karena anak dipungut dengan tangan kan. Dipungutnya dengan tangan. Anak diambil dipungut dengan tangan. Nah. Wa arjulihinna. Dan diantara kaki-kaki mereka. Ini untuk anak zina tersebut, hasil perselingkuhan tersebut karena lahir di antara kedua kaki. Yang namanya anak lahir di antara kedua kaki. Ya, ketika keluar. Dan itu hasil perselingkuhan, hasil zina. Nah, makna ini telah kami nukil bahwa Asy-Syaukani tidak setuju dalam Fathul Qadir. Kenapa? Menurut Asy-Syaukani karena bai'at mereka untuk tidak berzina sudah ada pada kalimat wala yaznin, mereka tidak akan berzina. Baik, ala kulli hal. Yang jelas itu salah satu penisbatan anak ya kepada suami oleh seorang wanita yang termasuk dalam kategori kedustaan yang terlarang, yang haram. Nah, andaikan bukan itu tafsir ayat ini, namun secara makna masuk dalam kategori ya dusta yang diada-adakan oleh seorang wanita ketika dia berselingkuh tanpa sepengetahuan suaminya sampai dia hamil dengan perselingkuhan itu, perzinahan itu, kemudian dia mengaku kepada suaminya ini anak kita. Nah, ini termasuk kedustaan yang dibuat-buat oleh seorang wanita dan ini haram. Di samping, jadi di situ kesalahannya dua, dosanya dua. Pertama berzina, berselingkuh. Nah, yang kedua berdusta, ya mengaku itu anak dari suaminya. Nah, apakah termasuk dalam makna ayat atau tidak, sudah kita dengar adanya khilaf. Tapi secara makna hukum ya sama. Nah, itu termasuk dusta yang diada-adakan. Dan haram. Nah. Berikutnya wala ya'sinaka fi ma'ruf. Dan mereka tidak akan bermaksiat kepadamu. Tidak akan bermaksiat kepadamu, kepada Nabi SAW. Fi ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Apa itu? Tafsirnya, jika kita melihat ya tanpa maknanya umum, wala ya'sinaka fi ma'ruf, mereka tidak akan bermaksiat kepadamu dalam perkara ma'ruf yang engkau perintahkan. Ya. Dalam tafsir Zad al-Masir disebutkan juga tiga pendapat. Juga disebutkan tiga pendapat. Ya. Ada yang mengkhususkan perkara tersebut dengan niyahah Nuh, yaitu seorang wanita ketika kematian dia meraung-raung, menangis berlebihan. Ya. Nah, ada juga yang menafsirkan pendapat yang kedua yang dinukil oleh Ibnu al-Jauzi, menjambak-jambak rambut, merobek-robek pakaian, ya, mencakar-cakar wajah, memukul-mukul wajah, kemudian menyeru, berteriak, waili, waili, celaka aku, celaka aku. Ketika mendapat musibah kematian. Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan semuanya. Dua pendapat itu disebutkan semuanya. Yakni meliputi larangan dari niyahah, dari menangis dengan cara meraung-raung ketika dapat musibah kematian, merobek-robek pakaian, menjambat-jambat rambut, memukul-mukul wajah, kemudian doa bilwail, menyeru berdoa waili waili. Nah, ya itu semua terlarang. Semua terlarang. Apakah maknanya hanya sebatas itu? Wala ya'sinaka fi ma'ruf, mereka tidak akan bermaksiat kepadamu dalam perkara ma'ruf. Yang perkara ma'ruf tafsir tadi artinya yang ma'ruf yang dibenarkan adalah seseorang ketika mendapat musibah kematian bersabar. Ya. Tidak ada salahnya menangis. Nabi SAW juga menangis. Nah, ketika putranya meninggal. Namun karena itu menunjukkan, tangis itu menunjukkan adanya perasaan rahmat, kasih sayang. Nah, sedih ketika melihat orang yang dicinta ini meninggal, dan itu wajar. Yang tidak wajar dan terlarang, yang haram, dan itu banyak dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah, perangai wanita-wanita jahiliyah jika ada musibah kematian, berlebihan ya, berteriak-teriak, merongrong, menangis, ya, menjambak-jambak rambut, memukul-mukul wajah, merobek-robek pakaian, sehingga semakin tersiksa sendiri. Nah, tidak sabar menerima takdir. Nah, ini jelas masuk dalam ayat. Tetapi apa hanya itu maksudnya? Wala ya'sinaka fi ma'ruf, mereka tidak akan bermaksiat dalam perkara ma'ruf, yakni tidak akan melakukan kemungkaran-kemungkaran, dari sebatas itu. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan meliputi, yang disebutkan oleh Ibn al-Jauzi dalam Salul Masir, meliputi segala perkara yang ma'ruf. Tidak menyelisih Nabi SAW dalam segala perkara yang ma'ruf. Pendapat ketiga mengatakan meliputi segala perkara yang ma'ruf yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mereka berbaiat bahwa mereka tidak akan bermaksiat kepada Nabi SAW dalam segala perkara ma'ruf yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, seluruh syariat Islam, adab-adab Islam. Dan Asy-Syaukani rahimahullah menegaskan dalam Fathul Qadir, mengatakan wa ma'na al-Qur'an awsa'u mimma qaluhu. Wa ma'na al-Qur'an awsa'u mimma qaluhu. Makna al-Qur'an, makna ayat ini lebih luas daripada apa yang mereka katakan. Dari apa yang mereka katakan. Nah, oleh karena itu Asy-Syaukani menegaskan makna ayat wala ya'sinaka fi ma'ruf ay fi kulli amrin huwa ta'atun lillah. Ay fi kulli amrin huwa ta'atun lillah. Mereka tidak akan bermaksiat kepadamu dalam perkara yang ma'ruf, yakni dalam segala perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah. Segala perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah, mereka berbaiat tidak akan bermaksiat kepadamu, tidak akan menyalahi, tidak akan melanggar. Nah, dan Asy-Syaukani menukil dari Atha, fi kulli birrin wa taqwa, fi kulli birrin wa taqwa, fi kulli birrin wa taqwa, dalam segala perkara kebaikan dan ketakwaan, mereka tidak akan ya, melanggar hal itu, bermaksiat kepadamu dalam segala perkara kebaikan, bir dan ketakwaan. Yakni tafsir yang ketiga yang dirujukkan oleh Syaukani dalam Fathul Qadir, tafsir ketiga yang disebutkan oleh Ibn al-Jauzi. Jadi tidak dibatasi dengan makna yang pertama dan yang kedua, pendapat yang dinukil pendapat pertama dan yang kedua. Nah, ini yang benar kesimpulannya apa? Seperti kata Asy-Syaukani, mana ayat meliputi ya segala perkara yang ma'ruf, mereka berbaik tidak akan bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam segala perkara yang ma'ruf, dalam segala perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah, mereka akan menaati Rasulullah SAW dalam segala perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah, segala kebaikan, segala ketakwaan, seluruh urusan syariat. Nah, di antaranya adalah Nabi alaihissalam melarang melakukan niyaha, ya, berlebihan ketika terkena musibah kematian, berlebihan dan menangis dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Nah, itu diantaranya, tidak boleh melakukan hal itu. Nah, dan As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Tafsirul Karim Ar-Rahman sama dengan Asy-Syaukani juga menafsirkan ayat ini dengan makna yang umum, wala ya'sinaka fi kulli amrin ta'muruhunna bihi. La ya'sinaka fi kulli amrin ta'muruhunna bihi, mereka tidak akan bermaksiat kepadamu dalam seluruh perkara yang engkau perintahkan kepada mereka. Li anna amraka la yakunu illa bi ma'ruf. Lianna amroka la yakunu illa bima'ruf, karena sesungguhnya perintahmu mesti perkara ma'ruf. Segala yang kau perintahkan, yang di Nabi SAW, segala yang diperintahkan oleh Nabi, mesti perkara yang ma'ruf. Wa min dhalika, diantaranya, ta'atuhunna laka. Kata Sa'di rahimahullah selanjutnya, wa min dhalika termasuk diantara perkara ma'ruf yang keperintahan adalah ta'atuhunna laka, ketaatan mereka kepadamu, fin nahyi dalam ya hal laranganmu anin niyaha, dari niyaha. Wa syakki thiyab dan seterusnya tadi yang disebutkan. Nah, jika ini semua terpenuhi, idza syartiyah, saya telah terangkan, jika terpenuhi syarat-syarat itu, fabai'hunna, jika mereka berbaiat dengan baiat dengan perkara-perkara tersebut terpenuhi syarat, fabai'hunna, maka baiatlah mereka. Maka baiatlah mereka. Pertanyaan muncul, kenapa isi baiatnya hanya perkara-perkara itu saja? Kenapa tidak disebutkan sholat, bahwa mereka akan sholat, mereka akan zakat, puasa, berhaji dan seterusnya secara khusus. Asy-Syaukani rahimahullah menerangkan dalam Fathul Qadir bahwa hal itu tidak disebutkan pada isi baiat mereka, tidak disebutkan secara khusus pada isi bayat itu, sholat, zakat, puasa, haji, liwuduhi kauni hadhil umur, dikarenakan perkara-perkara ini, perkara-perkara yang jelas. perkara-perkara yang sudah jelas. Perkara-perkara yang sudah jelas. Dan mungkin juga kita mengatakan, ini tadi jawaban Ash-Shawqani ya, karena perkara-perkara ini sudah jelas. Nah. Dan Ash-Shawqani mengatakan, masih ada keterangan Ash-Shawqani, wa innama khassal umur al-madhkurata likathrati wuku'iha minan nisa. Ini penting. Kata Ash-Shawqani, wa innama khassal umur al-madhkurata likathrati wuku'iha minan nisa. Hanyalah sesungguhnya Nabi SAW. Ini Allah SWT pada ayat mengkhususkan perkara-perkara tersebut sebagai isi bayat-bayat mereka kepada Nabi SAW. Likathrati wuku'iha, karena ini yang banyak terjadi minan nisa. Ini yang banyak terjadi dari kaum wanita. Ini yang banyak terjadi dari kaum wanita. Ya. Seperti tadi misalkan ya, niyahah, meraung-raung menangis ketika terkena musibah kematian, menjambak-jambak rambut, merobek-robek, mencabik-cabik pakaian, merobek pakaian, memukul-mukul wajah, berteriak-teriak, waili, waili, celaka, celaka. Nah, itu kan wanita yang banyak melakukan itu. Wanita yang banyak melakukan itu. Biasanya laki-laki lebih sabar. Tidak seperti itu, tapi wanita yang banyak melakukan itu. Nah, jadi ini. Jadi dikhususkan ini karena ini banyak yang terjadi di kalangan kaum wanita. Nah, dan ana ingin mengatakan tadi bahwa mungkin kita bisa mengatakan wala ya'tsinaka fi ma'ruf bayna telah lewat, maknanya kan umum. Mereka tidak akan bermaksiat kepadamu dalam perkara yang ma'ruf, dalam seluruh perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, karena itu semua adalah perkara yang ma'ruf. Ini maknanya umum. Ini sudah maknanya umum. Jadi awalnya perkara-perkara khusus disebutkan. Wala yusyrikna billahi syai'a, wala yasriqna, wala yaznina, wala yaktulna auladahunna, wala wala ya'tina bibustani yaftarina baina aydihinna warjulihinna, wala. Kemudian ditutup dengan yang umum, wala ya'sinaka fi ma'ruf. Ini umum maknanya, meliputi ya seluruh perkara syariat yang diperintahkan oleh Nabi SAW, semuanya perkara yang ma'ruf, mereka tidak akan menyelisih, mereka tidak akan bermaksiat. Nah, fabayi'unna, maka bayatnya mereka. Bagaimana proses bayat itu terjadi? Apakah jabat tangan seperti halnya ar-rijal bayi'un nabiya alaihissalam bil-musafahah, kaum rijal para sahabat, laki-laki, kaum lelaki dari para sahabat, jika membaiat Nabi SAW, baiatnya dengan berjabat tangan. Nah, ya seperti yang terjadi, baiat seperti baiat Ridwan misalkan, ya. Nah, para sahabat yang jumlahnya lebih dari 1400 orang membaiat Nabi SAW di bawah pohon tahta syajarah di Hudaybiyah. Nah, ketika diisukan bahwa Uthman radhiyallahu anhu yang diutus oleh Nabi SAW untuk masuk ke Quraisy dibunuh. Dan Nabi SAW mewakili tangan Uthman dengan tangan kirinya menjabatkan ke tangan kanannya. Dan mengatakan hadihi iyadu Uthman. Jadi kaum lelaki terkait dengan kepada Nabi SAW baiatnya dengan jabat tangan. Nah, apakah para wanita juga jabat tangan dengan Nabi? Padahal bukan mahram. Jawabannya tidak. Nah, ini dalil tidak boleh jabat tangan jika bukan mahram, bersentuhan, hatta jabat tangan. Ya. Jika bukan mahram tidak boleh. Padahal ini momen, momen yang sangat penting, baiat. Momen baiat ini sangat penting, momen besar, bukan momen biasa ini. Baiat kepada secara makna waliul amr, penguasa, karena Nabi Islam posisinya sebagai pemimpin umat. Nah, disamping sebagai Nabi Rasul, posisinya ya pada posisi pemimpin umat. Nah, ada makna kedudukan waliul amr. Ini momen yang besar. Pada momen seperti ini pun tidak. Nah, tidak kemudian oh dilapisi tangannya pakai kaos tangan, ya seperti bersentuhan langsung. Tidak. Dan Nabi alaihi salatu wassalam aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Nabi alaihi salatu wassalam terhadap umatnya manzilahnya adalah bapak. Beda datang dalam hadis yang sahih. Innama ana lakum bimanzilat al-ab. Innama ana lakum bimanzilatil ab. Sesungguhnya aku terhadap kalian manzilahnya seperti bapak. Oleh karena itu istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam azwajuhu ummahatukum, ummahatuna. Nah, istri Nabi Rasulullah adalah ummahatu hadil ummah, ummahatuhum, wazwaj ummahatuhum. Yani apa? Ibu-ibu, ibunda-ibunda, ya, umat ini seluruhnya. Nah, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir riwayat dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya pada tafsir ayat ini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW membaiat mereka dengan kalam, dengan hanya dengan ucapan, mencukupkan dengan ucapan dan tidak dijabat tangan-tangan mereka. Ya. Riwayat dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya dari Aisyah pada tafsir ayat ini. Nah, dalam Sahih Bukhari ditegaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membaiat mereka. Nah, ini riwayatnya. Kata Aisyah, "Faman aqarra bihadha asy-syarat minal mu'minat," barang siapa menetapkan syarat ini dari mukminat, kaum mukminat, qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Qad bayatuki." Nah, Nabi mengatakan, "Qad bayatuki," aku membaiatmu. Kalaman, hanya dengan ucapan baiatnya. "Wala wallahi," tidak demi Allah, "ma massat yaduhu yada imra'atin qattu fil mubayah," tidak demi Allah sama sekali tangan Nabi alaihi salatu wasalam, "ma massat yaduhu yada imra'atin," sama sekali tangan Nabi alaihi salam tidak menyentuh tangan wanita qattu, sama sekali tidak, "fil mubayah," dalam proses pengambilan baiat tersebut. "Ma yubayyi'uhunna illa biqawlihi," tidaklah Nabi SAW membaiat mereka kecuali hanya dengan ucapan, "Qad bayatuki ala dalik." "Qad bayatuki ala dalik," sungguh aku telah baiat kamu di atas hal itu. Kalam. Difahami? "Wastaghfir lahunna Allah," dan mohonkan ampun, beristighfarlah engkau wahai Nabi, mohonkan ampun lahunna untuk mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohonkan ampun kepada Allah, beristighfar ya kepada Allah untuk mereka. "Inna Allah ghafurur rahim," sesungguhnya Allah ghafur, maha pengampun, rahim, maha merahmati. Maha pengasih, maha penyayang. Nah, maha merahmati. Tayyib. Kapan bayat ini? Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir menyebutkan, menukil dari ahli tafsir, bayat ini berlangsung, yang disebutkan dalam ayat ini adalah bayat yang berlangsung pada Fathu Makkah. Pada Fathu Makkah. Demikian pula Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menyebutkan demikian, ini pada Fathu Makkah. Pada Fathu Makkah, para wanita ya yang berislam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaiat Nabi alaihi wasallam di atas perkara-perkara tersebut. Di antaranya yang datang adalah Hind bintu Utbah. Nah, istri Abu Sufyan, bersama Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan dan istrinya dan anak-anaknya masuk Islamnya pada Fathu Makkah. Dan Nabi alaihissalam menerima mereka dengan baik, tidak ada dendam. Ya, padahal antum tahu bersama, kita tahu bersama. Naam, Hind bintu Utbah ini, ya, karena ayahnya yaitu Utbah dan saudaranya Al-Walid ibn Utbah terbunuh pada perang Badar. Nah, kali pertarungan satu lawan satu, dendam luar biasa sehingga merekayasa pada perang Uhud, ya, mengatur Al-Wahsy. Ya, Al-Wahsy. Nah, dan dia statusnya budak ketika itu untuk bisa membunuh Hamzah. Nah, dan berhasil dengan tombak pendeknya. Nah, dan dia Hind bin Utbah mendapati mayat Hamzah. Nah, kemudian dimutilasi oleh dia. Nah, dan berusaha untuk menelan, memakan jantungnya, namun tidak bisa. Nah, al-muhim. Tetapi Nabi SAW, karena beliau adalah Nabi Ar-Rahmah. Nah, yutus rahmatan lil alamin. Maka datang Hind, datang Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan adalah pemimpin panglima terbesar perang Uhud. Nah, Nabi SAW menerima mereka, terima bayatnya, selama terpenuhi syarat-syarat tersebut, bukan kemudian balas dendam dan seterusnya. Barakallahu fikum. Yang demikian selesai tafsir ayat ini. Tersisa satu ayat, mudah-mudahan besok kita bisa menyelesaikan. Tafadhal, jazakumullah khairan.